mungkin orang berlebihan di dalam masalah menyikapi. Kadang kalau ada seorang sulit ditahdir, maka yang lainnya dipaksa untuk mentahdir juga. Kalau tidak ikut mentahdir, dia juga ikut ditahdir. Ya, kaidah seperti ini kaidah ajib. Ya, tidak pernah kita lihat di kalangan para ulama. Nah, tidak pernah kita melihatnya. Subhanallah, kadang ada orang diusir dari tempat Syekh Mukbil. Diusir dari tempat Syekh Mukbil. Dia pindah ke pondok lain. Di murid-murid Syekh Mukbil juga. Syekh tidak pernah sama sekali berbicara yang tidak baik kepada pondok tersebut. Tidak. Ini orang si tahdir, kamu harus mentahdir juga. Tidak. Bahkan pernah suatu hari di Yaman, ada orang yang kita pandang sudah melampaui batas. Ya. Maka ini pada kunjungan terakhir waktu ke Yaman, ikhwan menyampaikan ke saya sampaikan ke Syekh Mukbil, Syekh ini orang pantasnya diusir. Sebagiannya ada di pondok. Kata Syekh, kalau dia berada di pondok kami di sini, silahkan kamu usir siapa yang pantas untuk diusir. Kata Syekh. Terus saya bilang, Syekh, satu lagi, ada orang di tempat lain, di tempat Syekh Bulan, sebut namanya. Kata Syekh, adapun itu bukan wilayah saya. Kata beliau. Ini ada beliau. Kalau ingin dikatakan beliau yang jadi panutan, semua orang merujuk kepada beliau di Yaman. Cuman menjaga situasi dakwah, kemudian menghormati yang lainnya, itu ada dari etika para ulama. Ya. Nah, lihat peristiwa Abu Hasan Al-Misri Al-Ma'ribi. Ya. Abu Hasan hada ini sudah ditahdir oleh Syekh Rabi. Syekh Rabi sudah memberikan hukum keras bahwa orang ini adalah dai fitnah dan orang yang mempunyai pokok-pokok pemikiran yang menyimpang. Kata beliau, saya nasihat tahdir beliau untuk menjauhinya, jangan duduk kepadanya dan jangan mendengar kaset-kasetnya. Lihat, sudah sampai di sini beliau, Syekh Rabi. Abu Hasan Al-Misri masih sempat juga ketemu dengan Masyaikh Madinah. Ya. Syekh Ubaid Al-Jabiri, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, Syekh Muhammad bin Hadi, kemudian Syekh Abdullah Al-Bukhari. Satu lagi, 5 orang Syekh. Duduk, ya. Abu Hasan bersama mereka diniqas oleh 5 orang Syekh, padahal mereka tahu Syekh Rabi sedang mentahdir. Dan Syekh Rabi juga tidak mentahdir Masyaikh Madinah. Karena perbuatan mereka menasihati atau masih ingin supaya Abu Hasan ini dinasihati rujuk kepada Al-Haq. Tidak ada beliau mentahdir. Ya. Sebab kalau seperti itu kenyataannya, ada seorang dai misalnya punya ijtihad, sekarang pantasnya begini, ya, dia paksakan kehendaknya atas yang lain, rusak. Tidak pernah ketemu. Terjadi fitnah terus. Ya. Makanya kita harus melihat sifat bijaksana dari para masyaikh kita, hikmah mereka, itu juga harus kita pelajari. Mereka keras memang terhadap ahlul bid'ah. Syekh Mukbil, Syekh Rabi keras. Tapi juga harus tahu, mereka adalah orang-orang yang paling cinta terhadap umat, paling menasihati umat, dan paling mempunyai hikmah. Ya, paling mempunyai hikmah. Itu juga harus kita pelajari. Jangan mengambil sebagian, meninggalkan sebagian yang lain. Dan ini dari perkara yang tidak baik pada seorang penuntut ilmu. Penuntut ilmu harus mengikhlaskan dirinya. Ya, ikhlas dalam menuntut ilmu. Dan mengambil ilmu itu, jangan mengambil sesuai dengan apa yang cocok dengan hawa nafsunya saja. Tapi dia harus mengambil ilmu apa-apa yang bermanfaat untuk dirinya, bisa bermanfaat untuk umatnya, dan ilmu itu tersebut bisa dia manfaatkan untuk meninggikan Islam dan kaum muslimin. Harusnya itu yang dicita-citakan. Nah, adapun kalau ingin dikatakan si Anu paling keras misalnya, atau si Anu paling kuat dalam ini, si Anu memang hebat dalam mentahdir, kalau masalah keras-kerasan semua orang bisa. Masalah keras-kerasan tidak ada yang tidak mampu untuk itu. Ya. Dan sangat menakjubkan sekali saya dengar ada sebagian ustaz yang bilang, kalau tidak bisa keras, kamu mundur saja dari dakwah salafiyah. Ini kalimat-kalimat seperti ini tidak pernah kita dengar dari para masyayikh. Nah, kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, al-ilmu huwa at-taysir. Amma at-ta'sir fa kullun yuhsinu. Ilmu itu bagaimana caranya memudahkan sesuatu itu sampai kepada orang. Mudah sampai dengan cara yang paling bagus. Adapun menyusahkan keras, semua orang mampu, kata Sufyan Ats-Tsauri. Tidak ada yang tidak mampu seperti itu. Ya. Berbuat zalim, berbicara lancang, mencerca ini, menghantam itu, gampang, semua orang bisa melakukan itu. Tapi berbicara dengan adil, di atas dasar syariat, tidak semua orang mampu seperti itu. Hanya orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita menginginkan seperti itu. Nah, menginginkan seperti itu. Dan ini yang dinasihatkan oleh para ulama, yang hampir setiap hari kita mendengar hal ini dari Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala, dan beliau sendiri sering mengucapkan. Tetapi saya khawatir orang-orang yang terlalu berlebihan, ya, orang-orang yang terlalu ekstrim, Kalau ada manusia lari dari dakwah ini gara-gara perbuatannya, kata beliau, saya khawatirkan dia juga menanggung sesuatu dari dosanya. Sebab dia yang membuat orang lari keluar dari dakwah. Karena uslubnya dia, padahal agama kita adalah agama yang mudah. Kata Nabi SAW berpesan kepada Mu'adz bin Jabal dan Ali bin Abi Thalib yang mau dikirim ke Yaman untuk dakwah. Dua orang mau dikirim ke Yaman untuk dakwah. Kata beliau, yassir wa la tu'assiru, bashir wa la tu'assiru, wa tatawa'a wa la takhtalifa. Permudahlah dan jangan kalian berdua persulit. Beri kabar gembira dan jangan kalian bawa orang lari. Rukunlah kalian berdua dan jangan kalian berselisih. Nah, jangan kalian berselisih. Ini dari hikmah para masyaikh, para ulama, kita dengar ya di majelis, tapi hal ini kadang hilang pada seseorang tatkala hawa nafsu telah meliputi dirinya. Ya. Hawa nafsu meliputi dirinya, akhirnya hal-hal yang seperti ini kadang jelas pada diri kita, tapi hawa nafsu mendominasi dirinya, subhanallah. Akhirnya telinganya pun menjadi tuli, matanya pun menjadi buta, dan tidak bisa sama sekali melihat petunjuk, tidak bisa mendengar nasihat. Nasallallahu alaihi wasallam wa alafiyah. Iya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah dalam poin yang ke-85, wal imanu bi anna Allah tabaraka wa ta'ala yu'adzibul khalqa fil nar fil aghlal wal ankal والسلاسل والنار والسلاسل والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم. Kata beliau dan beriman bahwa Allah tabaraka wa ta'ala menyiksa makhluk di dalam neraka, di dalam neraka. Fil aglal wal ankal, al aglal belenggu-belenggu, al ankal siksaan-siksaan yang sangat pedih, mengerikan. Was salasil, salasil rantai-rantai. Wan-naru, wan-naru fi ajwafihim, dan neraka di jauh mereka, di dalam perut mereka. Wa fawqahum, wa fawqihim, dan di atas kepala mereka. Wa tahtihim, dan di bawah mereka. Nah, dalam Al-Quran dikatakan, lahum min jahannamu mihadun, wa min fawqihim gawash. Bagi mereka dari jahannam itu hamparan dan di atas mereka ada gawash. Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adabiha." Orang-orang yang kafir mereka mendapatkan neraka jahannam, tidaklah dilepaskan neraka tersebut, ya, atau terus-menerus mereka disiksa dan tidak mati di dalamnya. Ya. Nah, dan tidak diringankan siksaan itu dari mereka, tidak diringankan siksaan dari mereka. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, idil aghlalu fi a'naqihim wassalasilu yushabun fil hamimi thumma fil nar yusjarun. Ketiga belenggu-belenggu di leher-leher mereka, rantai-rantai, dan mereka diseret dengannya masuk ke dalam neraka yang sangat mendidih. Kemudian mereka pun dipanaskan di dalam neraka tersebut. Nah, ini pensifatan tentang neraka dari beberapa ayat, dan tentunya berbicara tentang dahsyatnya api neraka ini butuh pembicaraan khusus. Sebab berbicara tentang api neraka, kita berbicara tentang makanannya, minumannya di dalam, kemudian rantai-rantai dan belenggunya, ya, siksaan yang sangat pedih para penghuninya, bagaimana dalamnya neraka tersebut, ya, panas apinya, kemudian tingkatan-tingkatan neraka, dan banyak lagi perkara yang diuraikan di dalamnya. Kita imani seluruh hal tersebut, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyiksa makhluk di dalam neraka, orang-orang yang kafir dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siksaannya di dalam neraka, ini penekanan pengarang, di dalam neraka, penekanan Al-Barbahari di sini. Kenapa beliau tekankan ini? Kata beliau, dalika annal jahmiyah, hal tersebut karena orang-orang jahmiyah, minhum Hisham al-Furqi, diantaranya Hisham al-Furqi, Hisham bin Amr al-Furqi, dan dia ini dari teman-temannya Abu al-Hudayl al-Mu'tazila, al-Mu'tazili. Iya. Nah, Hisham al-Furqi dia berkata, innama yu'adzibullahu indan nar, sungguhnya Allah menyiksa di sisi neraka, bukan disiksa dalam neraka. Jadi ada api, disiksa di sisinya, di sampingnya, bukan di dalamnya. Naudzubillah, ini perkataan ahlul bid'ah. Iya. Hisham al-Futin. Nah, raddun alallahi wa ala rasulihi. Dia menolak, ya, membantah Allah dan Rasulnya. Dalam Al-Quran dan Hadis disebutkan di dalam neraka. Itu pensifatan. Disebutkan makanannya, disebutkan belenggunya, disebutkan rantai di dalamnya, minuman orang-orang yang masuk dalam neraka. Ya, kalau bukan dalam neraka, di mana hal tersebut? Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, wa alam anna salatal faridah khamsu salawat. Ketahuilah bahwa salat fardu itu ada 5 salat. La yuzadu fihinna. Tidak ada tambahan pada 5 salat ini. Wa la yunqasu fi mawaqih fi mawaqitihinna fi mawaqitihinna. Dan tidak dikurangi dalam waktu-waktunya. Ya. Salat itu sudah punya ketentuan waktu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya salat itu terhadap kaum mukminin adalah suatu ketentuan yang suatu waktu yang telah ditentukan. Wa fis safari raka'atani illa al-maghriba. Dan dalam safar salat itu 2 rakaat saja kecuali salat maghrib. Ya, kecuali salat maghrib menurut kesepakatan para ulama. Faman qala aktsara min khamsin faqad ibtada. Maka siapa yang berkata salatnya lebih banyak daripada 5, maka dia telah berbuat bid'ah. Ya. Wa man qala aqalla min khamsin faqad ibtada. Siapa yang berkata lebih kurang dari 5, maka dia telah berbuat bid'ah. La yaqbalullahu syai'an minha illa liwaqtiha. Allah tidak akan menerima suatu apapun darinya kecuali kalau pada waktunya. Ya. Salah satu syarat salat, syarat syahnya salat harus pada waktunya. Harus pada waktunya berdasarkan nas ayat itu tadi dan banyak lagi adillah yang lain. Nah, illa ayakuna nisyanan, kecuali kalau dia lupa. Bukan cuma lupa saja, lupa atau ketiduran. Lupa atau ketiduran. Nah, misalnya seorang lupa, dia lupa sholat asar. Nanti waktu maghrib baru dia teringat bahwa dia belum sholat asar. Dan seperti ini tidak apa-apa, dia kerjakan di waktu maghrib walaupun sudah keluar waktunya. Demikian pula ketiduran. Iya. Ketiduran jam 2 misalnya tidur, capean ternyata bangun setelah maghrib. Iya, sudah keluar waktu salat asar. Maka seperti ini juga salat ketika dia bangun. Berdasarkan hadis Anas bin Malik riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama an salatihi aw nusiya anha fa waqtuha hina mastayqa aw hina madzakaraha." Siapa yang tidur dari salatnya atau dilupakan, maka waktunya ketika dia mengingat atau ketika dia terjaga, ketika dia terbangun. Demikian pula perempuan yang haid dan nifas. Iya. Kalau ia suci, sebenarnya masih terhitung waktu ya, tapi tidak apa-apa kita uraikan. Kalau misalnya suci dan masih ada waktu untuk 2 sholat, maka dia sholat 2 sholat itu sekaligus. Misalnya perempuan kena haid misalnya, dia suci jam 12 malam. Maka di sini dia sholat maghrib dan isya. Ya, sebab waktu maghrib itu waktu pilihannya memang sampai waktu isya. Waktu darurat sampai matahari sampai terbit fajar. Ya, kalau masih bisa sholat maghrib dan isya, sholat maghrib dan isya. Demikian pula kalau misalnya suci jam 3 malam, juga sholat maghrib dan isya sekaligus. Ini bagi perempuan yang haid. Dengan dalil hadits Ibnu Abbas, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yajma' baina sholataini bil Madinah minggiri udrin wala maqar. Nabi SAW menjama antara salat di Madinah tanpa udur dan tanpa hujan. Itu dijadikan dalil oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala tentang hal tersebut. Itu pula yang dikuatkan oleh banyak ulama, di antaranya Syekh Mukbil juga menguatkan hal tersebut. Iya. Baik, kata beliau, bainaku ma'durun. Kalau dia lupa, ma'dur, dapat udur. Ya'ti biha. Dia langsung kerjakan salat itu. Idza dzakaraha. Kalau dia mengingatnya. Atau yakunu musafiran, atau dia musafir, fa yajma' baina shalataini insya'a, maka dia menjama antara 2 salat kalau dia menginginkan. Dibedakan, kemarin kita terangkan tentang mengqasar. Qasar salat itu meringkas, bagi musafir hukumnya wajib. Mengqasar hukumnya wajib bagi musafir. Kalau menjama, menjama itu ikhtiar. Boleh dia jama, boleh tidak. Boleh dia jama, boleh tidak. bagi orang yang musafir. Nah, boleh dia menjamak sholatnya, boleh tidak. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam pembicaraan beliau ada menyebut, bukan juga dari perkara yang disyariatkan ada orang musafir menjamak sholatnya terus menerus. Kalau mengqasar ya dia qasar, tapi kalau dia jamak terus menerus itu juga bukan perkara yang disyariatkan, kecuali kalau memang dibutuhkan. Namanya menjamak itu adalah rukhsah, rukhsah keringanan, maka dia lakukan kalau memang hal tersebut dia butuhkan. Nah, dan dibedakan antara musafir yang sa'ir dan nazil, musafir yang sedang berjalan dan singgah di suatu tempat. Iya. Baik, ini ringkas ya, kita tidak menjelaskan, bukan pembahasan khusus berkaitan tentang menjamak. Baik, dikatakan di sini dalam poin yang ke-87, kata beliau, "Wadz zakatu min dhahabi wal fiddah wal thamari wal hubub wad dawab ala ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in qassamaha fajaizun wa in ataha al-iman fajaiz." Kata beliau, iya, kata beliau rahimahullah, dan zakat itu dari emas, perak, korma, at-tamar, korma, di sini at-tamar ya, buah-buahan ya, at-tamar, wal-hubub, biji-bijian, wad-dawa, dan hewan. Alama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah tentang masalah zakat itu terperinci. Dari buah-buahan juga, tidak semua buah-buahan, jagung tidak ada zakatnya jagung. Iya. Nah, demikian pula pohon jambu misalnya, pohon apel, pohon nangka, itu tidak ada zakatnya. Yang ada zakatnya buah-buahan yang ada adillah menunjukkan tentang hal tersebut, ya, seperti korma, kemudian seperti zabib, ya, dan lain-lainnya. Nah, baik. Kemudian zakat itu terbagi empat. Menurut pendapat kebanyakan para ulama, ya, kalau menurut pendapat yang paling kuat terbagi tiga saja. Sebab yang empatnya ini diperselisihkan. Ada zakat disebut dengan zakat harta, zakatul mal. Zakat harta ini pada emas dan perak. Pada emas dan perak. Iya. Dan semakna dengan emas dan perak, mata uang sekarang ini. Mata uang, saham itu masuk di dalamnya. Kapan nisabnya sampai nisab emas atau sampai nisab perak, maka dan telah berputar satu tahun, maka diwajibkan mengeluarkan zakatnya rubu' usyur, 2,5% keluarnya. 2,5%. Baik. Itu zakat harta. Adapun zakat pertanian itu pada beberapa asnaf yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga pada zakat peternakan, iya, itu hanya pada hewan as-sa'imah. Nah, dan disebutkan dalam tiga hewan saja. Unta, kerbau, ya, masih dalamnya kerbau, sapi, semuanya terhitung dalamnya. Al-Baqarah. Kemudian juga